Mitra Bisnis, terjadi pro kontra di dunia peradilan setelah Mahkamah Konstitusi baru saja memperbolehkan peninjauan kembali dilakukan berkali-kali setelah selama ini hanya boleh satu kali. MK berpendapat hak konstitusional warga untuk mencari keadilan tidak bisa diatasi sehingga melanggar konstitusi. Putusan ini menimbulkan kontroversi, mengingat pertama kemungkinan banjir perkara PK di Mahkamah Agung, dan kedua justru aturan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum kapan sebuah perkara akan berakhir jika PK bisa terus menerus diajukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kita telah tersambung dengan anggota Komisi 3 DPR, Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, bagaimana pendapat Anda mengenai masalah tersebut? Komentar saya, kalau mengenai hukum pidana yang umum, aku masih bisa terima. Tapi kalau hukum pidana yang spesialis, korupsi, narkoba, teroris, jangan. Karena hukuman ancamannya juga kan tinggi. Karena kalau semua bisa PK berkali-kali, kebayang kapan kepastian hukum itu? Oke lah, jangan juga seperti kita memberi beruang madu. Beruang itu kalau dikasih madu kan kayak ada harapan terus kan, dia jilat-jilat, tapi nggak dapat-dapat itu madu kan. Nah, ini juga mau mendapat keadilan ya nggak dapat-dapat, karena sampai untuk ada PK lagi kan novum. Novum itu nggak mudah. Mencari bukti baru itu tidak mudah. Di lain pihak, kekhawatiran kita banyak orang yang sudah antri, karena banyak sekali perkara-perkara pidana. Belum lagi ada celah ini, nanti juga perkara perdata dan lain-lain juga minta. Pantang ada peluang, kan hukum itu kan begitu. Ada celah hukum, semua nanti mau memanfaatkan. Jadi kalau untuk pidana umum, aku masih bisa mengerti. Tapi aku takut ini lari nanti ke pidana khusus, korupsi, narkoba. Aku tahu ini yang minta Antasari. Antasari boleh. Karena gini, jujur aja, orang kadang-kadang tidak semua membunuh karena dia mau membunuh. Ada karena dia bela diri, ada dia kalap karena pacarnya diganggu atau istrinya diganggu, macam-macam. Itu beda. Tetapi kalau korupsi, dia sudah rancang. Bandar narkoba, dia sudah rancang. Teroris, dia sudah rancang. Sedangkan kita tahu rakyat miskin karena ulah para koruptor. Generasi muda rusak oleh ulah para bandar. Kalau aku bahkan mereka biar cepat dihukum seberat-beratnya. Jadi ya, dilihat mana yang bisa PK, jangan semua di PK-PK-kan terus. Gitu. Menurut Bang Ruhut, idealnya berapa kali PK bisa diajukan? Ya, untuk kepastian hukum ya 2 kali. Tapi kalau PK berkali-kali, itu nggak masuk di otak saya. Apakah masalah pro kontra pengajuan PK berkali-kali ini bisa mempengaruhi kredibilitas MK? Nah, karena itulah kami kan lagi rapiin MK. Hakim-hakim MK yang sekarang yang lagi di situ, kalau lihat model sekarang hakim MK yang 2 baru lolos kami bikin, melalui tim pakar, kalau mereka diuji, kurasa nggak ada yang lolos tuh. Jadi kita betul-betul seleksi. Apa yang dikatakan Presiden melalui pemerintah Perpu, betul-betul harus ada tim yang menseleksi, ya walaupun votingnya di Komisi 3, karena itu hak kami, sesuai dengan undang-undang, tetapi penyeleksiannya betul-betul matang. Selama ini kan kita tahu lah, bayangkanlah ada hakim MK, dia politisi, partainya nggak lolos parliamentary threshold, dia jadi hakim MK. Kebayang kan? Ada dia calon Dewan Perwakilan Daerah, nggak lolos, ikut fit and proper test, lolos, jadi hakim MK. Ya bisa kebayang lah gimana orang-orangnya. Apa saran dari Bang Ruhut agar masalah ini tidak berlarut-larut? Oh ya, itu nanti kita tunggu, ini udah mau pemilu, nanti di situ akan ada undang-undangnya. Ya tapi memang kendala masih tetap ada, apa itu? Sekarang kan banyak partai, Mbak. Banyak partai kan udah susah sekarang partai 50+1 menangnya. Kalau nggak ada partai yang 50+1 menangnya, pengalaman saya di Komisi 3, bikin undang-undang itu nggak seperti zaman Orde Baru. Dulu bisa cepat, setahun bisa ratusan undang-undang. Kalau sekarang kan cuma hitungan jari, karena tidak ada 50+1. Waktu itu Golkar dia mau apa aja, waktu Orde Baru kan bisa. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kami partai pemenang loh. Tapi kan menangnya cuma 21%. Partai-partai, walaupun dia koalisi, tapi tidak mempunyai satu kepentingan dengan satu undang-undang, dia kan bisa bergabung kalau perlu dengan oposisi. Ini yang terjadi sekarang. Jadi perlu juga etika politik itu kita hormati. Jadi ini gimana jalan keluarnya? Ya masih panjang. Pasti terus pro kontra ini, Mbak. Nah, ini yang kita sesalkan. Karena itu MK sebagai Mahkamah Konstitusi di dalam memutuskan suatu masalah itu harus pikirkan dampaknya. Nah sekarang kan kita rasakan dampak pro dan kontranya kan. Nah, kalau saya sebenarnya siapapun yang melakukan kejahatan boleh saja minta PK, itu kita hormati. Tapi paling tidak harus diingat, tidak ada asap kalau tidak ada api. Karena itu jangan main api. Demikian anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul, saya Kori Lumenta.